su ni hangat dalam suasana rasa raja dan hati mengayuh tanya cinta hasrat mengubah hari ku waktu langkah kamu bukan tadi yang tersingkat karena tak ada jalan dunia jatuh menuju